putuskan diriku. Untung ada nenekku, nenek bilang kepadaku, bahwa bila gugur satu, tembus 10.000. Aku tak menangisimu, masih bisa tertawa. Tawar.